الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض مدبر كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, kita insyaAllah memulai halaman pertama kembali untuk masalah faktor-faktor penghalang dalam menuntut ilmu. Yang paling pertama di sini dijabarkan niat yang salah. Dan ini selalu menjadi faktor penghalang pertama terbesar, karena ya bisa aja dan sangat berpotensi berefek terhadap dosa yang besar, yaitu menuju ke syirik kecil, bahkan bisa saja ke syirik besar. Yang pertama, niat yang salah. Niat merupakan dasar dan rukun sebuah amal. Dia pondasi dan juga dialah peneguh amalan. Pondasi asas kita menuntut ilmu adalah ikhlas. Asas kita menuntut ilmu adalah ikhlas, dan penguat sebagai rukun amalan kita, yaitu menuntut ilmu kita ini, yang bisa menguatkan kita dan membuat kita istiqamah adalah ikhlas. Apabila niat itu salah dan rusak, yaitu menyimpang, tujuannya tidak benar dan menjadi rusak, cacat, maka amal yang dikerjakan akan ikut salah dan rusak pula. Dan itu sesuai dengan kadar kerusakan pada niatnya. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Betapa banyaknya hamba Allah yang menghafalkan hadis ini, mutqin dalam menghafal hadis ini, tapi betapa sulitnya dalam merealisasikan pengamalannya. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Antum menuntut ilmu tergantung pada niat antum. Hasilnya bisa jadi baik dan berkah karena niatnya benar. Ada orang niatannya jelek, salah, tapi hasilnya bagus. Itu ditakutkan makar, istidraj. Orang yang beribadah kepada Allah, ya, afwan, orang yang melakukan suatu ibadah tapi tujuannya tidak lillahi ta'ala, ditakutkan itu sedang seperti seolah-olah dia menipu Allah, hendak menipu Allah, seolah-olah atau dia merasa Allah tidak tahu cerminan hatinya, apa yang dia ungkapkan di hatinya sendiri, menzahirkan ke seluruh orang dia seorang mukhlis, tapi sebenarnya dia seolah-olah merasa bahwasanya Allah Ta'ala tidak tahu isi hatinya. Sehingga dalam menuntut ilmu wajib untuk bermuhasabah, untuk mengevaluasi sejauh mana hatinya mengacu atau hatinya menuju. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi kalau antum mau mencari pahala, kebaikan, keberkahan, maka coba islahun niyyah, aslih niyyataka, yaitu perbaiki lagi niatnya, evaluasi. Evaluasi yaitu muhasabah, tinjau kembali seberapa jauh detak-detak jantung kita ini menuju. Maka niat merupakan rukun suatu amal, sebagaimana yang telah disebutkan dalam bait syair, wal baitu la yubtana illa bi'a'midatin wala 'imadin idza lam tubna bi'arkanu. Rumah tidak akan berdiri tanpa ada tiang, dan tidak ada gunanya tiang sekiranya bukan dari kayu-kayu yang kokoh. Apabila niat telah tercampuri dengan tujuan kotor dalam segala bentuknya, contoh ingin tampil, ingin terkenal, ingin menguasai majelis, maka hal ini akan menjadi penghalang bagi orang yang memiliki niat itu dalam mencari ilmu. Kita ulangi, mana yang lebih baik, niat ketika dari awal niatnya betul tapi di pertengahan diuji, dan itu normal. Lebih yang mengerikan kalau sedari awal itu tujuan tidak benar. Tujuan sudah tidak benar. Ya, dari awal bidayah menuntut ilmu tujuannya adalah sekadar tampil. Anda bilang di sini sekadar tampil berarti menjadi tujuan utama dia zuhur. Dan ingin terkenal dia itu maksudnya tujuan dia adalah supaya disebut-sebut atau ingin menguasai majlis itu supaya dipuji oleh orang-orang setangan semajlis. Ketika di majlis seperti ini yang kita sama-sama saling kenal, siapapun di antara antum yang kepengin untuk dipuji temannya atau zahir entah mencari perhatian Anda atau mencari perhatian siapa di sini, akan ketahuan dengan cepat, mudah. Misal antum Abu Khalid, Anda manggil dia siapa? Abu Khalid. Benar ya? Yang antum Abu Ibnu antum Abu siapa antum? Abu Busok. Kalau misalnya Abu Khalid ke sini kajian pengen zahir supaya baris di atas dari semua teman-temannya, mudah sekali terdeteksi. Ya. Mudah sekali karena insya Allah di sini enggak ada yang pengen kayak gitu. Ah, di sini terus misalnya ada yang pengen, misal Abu Hilyah merasa Abu Khonsa itu di bawah sehingga Abu Hilyah selalu pengen lihat Abu Khonsa, antum enggak bisa apa-apa, enggak kayak ana. Ah, ini misalnya. Kalau ada perasaan seperti itu, jauhi karena kita di sini sama-sama. Ya. Mungkin usia ana bisa jadi lebih pendek dari antum. Bukan mendoakan, tapi bisa jadi misalnya. Antum kemudian meneruskan estafet dakwah, bisa jadi. Bersama-sama misalnya. Atau antum nanti bakal ke kampung masing-masing. Itu enggak masalah. Buat apa di sini antum ingin menguasai majelis? Ingin menggantikan posisi ana? La yanfa. Enggak ada manfaatnya. Ya, enggak ada manfaatnya. Melainkan niatkan antum untuk diri sendiri, kemudian untuk diamalkan tentunya, dan semoga bermanfaat untuk kaum muslimin. Mengacu pada dasar hadis khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Ya. Niat terkadang terkotori hal-hal yang dapat merusaknya, tetapi Allah akan selalu beserta dengan orang-orang yang berbuat baik. Sebagaimana tersebutkan dalam firman Allah, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Walladzina jahadu fina, yaitu orang-orang yang bermujahadah. Fina fi sabilina. Di jalan kami. Mujahadah ini berarti jihad, membutuhkan effort, usaha, upaya. Baik upaya perasaan ataupun fisik. Dan antum kemari itu ada upaya. Jangan sia-siakan upaya antum. Kelak antum akan mengenang masa belajar antum. Jangan kotori masa belajar antum dengan niatan yang tidak baik. Kendati pun mungkin kurang smart misalnya. Ya, enggak semua talib yang kurang smart itu kelak tidak bermanfaat di orang. Enggak, bisa jadi talib yang memang ketika di majelis dulunya biasa-biasa aja, bisa jadi kelak dia orang yang paling bermanfaat untuk masyarakat. Kita enggak tahu. Kita tidak tahu jalan dari Allah di masa depan. Makanya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Subul, jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan menuju Allah, semua dalam kebaikan dan dalam hidayah dan kebenaran. Antum tidak tahu masa depan antum bagaimana. Mungkin prediksi di pikiran antum masa depan ana mencatat bakal kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ana jadikan guru bahasa Arab, paham balaghah dan seterusnya. Tapi antum tidak tahu kebaikan apa yang Allah simpan buat antum. Maka yang terpenting sekarang itu jihad antum, mujahadah antum fi sabilillah. Itu betul-betul memang ingin memperbaiki diri lillahi ta'ala. Dan kemudian Allah janjikan wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang muhsin. Di sini ada isbat sifat ma'iyah. Kalau di kalimat pertama ada penetapan sifat hidayah, yaitu memberikan hidayah. Lanahdiyannahum subulana. Dan wa innallaha la ma'al muhsinin, ada isbat sifat ma'iyah, yaitu kebersamaan Allah. Ma'iyah, kebersamaan Allah ada dua macam. Ada ma'iyah khasah, ada ma'iyah ammah. Ma'iyah ammah berarti kebersamaan Allah terhadap seluruh makhluk. Seluruh makhluk tanpa kecuali. Yaitu kebersamaan dari segi ilmu, kedekatan dari segi ilmu, bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui mereka semua tanpa kecuali secara detail maupun global. Ya, tapi ada golongan-golongan khusus yang Allah selalu bersama mereka, yaitu ma'iyah khasah, ma'al muhsinin, ma'al sabirin, ma'al mujahidin, ma'al muttaqin, dan seterusnya. Dari kategori-kategori yang khusus. Ma'iyah yang khasah, yang khusus ini adalah kebersamaan yang melazimkan an-nasr, pertolongan, hidayah, ridha. Ya, kebersamaan khusus. Maka jadilah antum orang yang Allah khususkan dengan kebersamaannya, agar selalu Allah bimbing. Ketika mungkin, kadang-kadang Allah Ta'ala membimbing seseorang dengan mentakdirkan kemaksiatan buat dirinya. Sebagaimana kata Ibn Qayyim al-Jawziyah dalam Madarijus Salikin, kadang-kadang maksiat itu berupa rahmat. Seseorang diceburkan dalam maksiat, yang kemudian dengan maksiat itu kemudian dia Allah Ta'ala bimbing menuju taubat. Ada kalanya antum suatu ketika ya tidak tahu caranya dekat kepada Allah, atau karena udah lama enggak dekat sama Allah. Antum merasa rindu, pengen dekat sama Allah, pengen bersama Allah. Tapi sepertinya banyak hijab. Kemudian dengan kerinduan itu ternyata godaan banyak. Akhirnya antum terjerumus ke dalam suatu lubang kemaksiatan. Dan ketika jatuh ke kemaksiatan yang memang bukan tradisi antum itu, akhirnya kemudian antum tersadar untuk segera mendaki kembali kepada Allah. Nah, itulah maksiat kadang-kadang bisa berupa rahmat dari Allah, teguran dari Allah, supaya antum betul-betul kembali kepada Allah Ta'ala. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Ya, ada kalanya orang yang berilmu, beriman, dan kemudian suatu ketika ya dia merasa ya begitu-begitu aja, iman terus, berilmu, nuntut ilmu, biasa, lama-lama biasa, seperti biasa. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada orang ini, tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan dia terjerumus ke dalam suatu kemaksiatan. Entah maksiat secara sosial, misal dengan interaksi dengan perempuan, atau maksiat lisan, atau maksiat apapun. Nah, karena itu bukan tradisinya, tiba-tiba dia seperti melihat ada noda di baju putihnya, yaitu mudah sekali ingat kotoran. Dan dengan itu tiba-tiba dia melonjak dari yang agak turun, iman langsung melonjak naik dan lebih naik dari sebelum-sebelumnya. Ya, itulah kebersamaan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang hamba, mungkin Allah Ta'ala akan memperlihatkan kepada dia kekurangan dirinya, aib dirinya, sehingga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pentingnya ilmu syar'i. Ilmu syar'i sebagai basirah, sebagai penerang, sebagai pelita untuk jalan kita. Ketika kita jatuh, kita tahu kita sedang jatuh. Dan ketika kita ingin kembali ke jalan yang benar, kita tahu bagaimana caranya. Dan disitulah fungsi dari ilmu yang antum ya sekarang timba. Ya, itulah fungsinya. Supaya ketika nanti kelak antum jatuh, dan pasti suatu saat antum akan sedikit terjatuh. Ya, enggak mungkin kita tuh lempeng aja enggak ada ujian. Sehingga antum tahu caranya gimana untuk kembali. Betapa banyaknya orang-orang yang mereka ketika terjatuh, entah karena faktor ekonomi atau lainnya, mereka enggak tahu gimana cara kembali. Karena ilmu sedikit dan karena Allah Ta'ala tidak bersama dengan mereka. Maka Allah hijabkan dari siratul mustaqim. Na'udzubillah. Ya, kita itu nuntut ilmu untuk meraih ihdinas siratul mustaqim. Karena siratul mustaqim itulah di situ ada kenikmatan. Siratul ladzina an'amta alaihim. Dan keselamatan. Sementara Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala dengan sifat wara', yaitu kehati-hatian dan kemuliaan yang beliau miliki, pernah berkata, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidak ada suatu urusan yang lebih berat bagiku untuk aku obati selain daripada niat. Jadi niat itu harus terus dievaluasi dan diperbaharui. Untuk apa antum belajar sampai capek kalau ternyata bubaran pahalanya? Na'udzubillah. Jika seorang Imam Ats-Tsauri itu demikian keadaannya, kesulitan dan sangat fokus dalam masalah pengobatan niat, lalu bagaimana dengan kita? Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi kita, ana, antum, ya, semua, Abu Fahmi, Abu Hilyah dan seterusnya, itu untuk memperbaharui kembali niatan. Ya, oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi ana, antum, semuanya, fokus dalam menuntut ilmu. Dan di antara membuat kita istiqamah dalam menuntut ilmu adalah kajian-kajian taksil, kajian-kajian yang betul memang bukan sekadar penyegaran, tapi pendalaman. Ketika antum merasakan dalamnya ilmu, di situ antum meronta, tidak ingin menjauh dari ilmu, karena pendalaman ilmu itu ada sesuatu yang jika antum jauh darinya, antum merindukannya sangat. Dia kelezatan yang tidak bisa digambarkan. Ya. Itu kalau antum ikhlas. Ada orang merasa lezat dengan ilmu ini, tapi dia tidak ikhlas. Setelah keluar dari majelis, dia ujub dengan dirinya. Hati-hati nih. Ya. Antum mungkin banyak maklumat yang akan antum ketahui setelah mendalami ilmu nahu, usul fikih misalnya. Keluar, antum merasakan ujub. Ini hati-hati. Maka dari pertama itu ikhlaskan niat. Supaya keluar itu bukan merasa sombong tinggi, tapi keluar merasa kok saya itu banyak sekali yang belum saya tahu. Ya, hati-hati seperti itu. Jadi hendaknya tiada yang dituju di dalamnya melainkan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Antum di sini ibadah, di sini rumah Allah. Ini rumah Allah. Karena orang yang berniat tidak akan terlepas dari tipu daya iblis. Ini rumah Allah dan jangan sampai antum tertipu oleh iblis di rumah Allah. Dan ini bukanlah hal yang aneh, namun hal ini akan menjadi aneh apabila orang yang berniat itu tenggelam di dalam tipu daya iblis. Bagaimana mungkin di tempat yang suci, di tempat yang Allah ridhoi, di tempat yang bersih, antum terpleset dengan kenajisan tipu daya iblis? Kok bisa? Nah, ini berarti memang hatinya yang kotor. Maka ketika antum di tempat-tempat seperti ini, atau nanti misalnya di Mekah, di Masjidil Haram, ya, jauhilah dari hal-hal, dari kekotoran hati, kenajisan niat. Ya. Namun, atau sepatutnya dia melawan dan perangi dengan penuh kesungguhan sedapat mungkin. Dan jangan mudah berputus asa dalam memerangi tipu daya setan. Hendaknya dia membaca perkataan para ulama yang menceritakan tentang diri mereka, sebagaimana dikatakan oleh Ad-Darqutni, Abu Hasan Ali bin Umar, seorang amirul mu'minin dalam bidang hadis, yang berkata, "Talabana al-'ilma li ghairillahi fa'aba an yakuna illa lillah." Kami dulu pernah menuntut ilmu untuk selain Allah. Ya, ulama sendiri mengakui pernah terwaswaskan menuntut ilmu untuk selain Allah. Yaitu ingin dikenal, ingin dikenang, ingin dipuji, dipuja. Maka ilmu pun enggan datang kecuali hanya untuk Allah. Antum coba, sekarang ini ilmu udah banyak. Antum baca banyak, antum taklim atau ngajar atau ngaji di mana dan seterusnya. Kalau ternyata kualitas sholat antum enggak bertambah, ya itu ada sesuatu berarti. Kalau ternyata untuk nuntut ilmu terus, ya, tapi ternyata masalah akhlak enggak semakin berkualitas, sholatnya juga ya sama aja kayak orang awam, itu ngapain antum nuntut ilmu terus? Kalau enggak ada cerminannya, orang kalau nuntut ilmu semakin banyak nuntut ilmu, jangan cuma banyak itu doang, tapi harus ada semacam perubahan. Dan orang yang niatnya ikhlas nuntut ilmu, lanahdiyannahum subulana, Allah akan memberikan dia hidayah menuju jalan-jalan. Di antara jalan-jalan menuju Allah, akhlakul karimah. Akhlak yang mulia itu refleksi insyaallah dari betulnya dia nuntut ilmu, dan semoga itu juga refleksi dari ikhlasnya dia, semoga. Di antaranya jalan menuju Allah yang terbaik di antara akhlakul karimah. Maka kata Rasulullah, yang paling tinggi derajatnya, yang paling tinggi akhlaknya. Juga sholat, ya, kita akan ditanya pertama kali tentang hak Allah, sholat. Beberapa ulama menafsirkan perkataan ini dengan mengatakan bahwa terkadang di dalam hati kecil kita ini, talibul ilm saghir seperti kita ini, terbetik perasaan ingin tampil dan terkenal. Ini yang sulit. Membedakan hawa nafsu, syahwat, popularitas dengan memang untuk memberikan manfaat kepada orang-orang. Ini yang berat dan harus selalu tazkiyatun nufus, muhasabah setiap hari. Imma di waktu sholat fardu atau sholat malam atau sholat sunnah. Makanya menuntut ilmu itu banyak-banyak sholat. Banyak-banyak sholat. Sehingga dia sering mengucapkan Allahu Akbar, dia merasa dirinya kecil, ya, banyak-banyak sholat. Sholat sunnah terutama. Jika setelah itu dia kembali kepada ilmu, membaca nas-nas dan sirah-sirah, lalu merenunginya dengan baik, maka dia adalah termasuk orang yang Allah Ta'ala kehendaki baik baginya. Ketika antum terbetik perasaan ingin tampil, terkenal, coba antum kembali lagi fokus nuntut ilmu, sehingga hilang itu perasaan. Datang langsung ke majelis ilmu atau berkonsultasi kepada orang yang antum percaya keilmuannya dan ketakwaannya. Allah Ta'ala meluruskan hatinya dan mengembalikannya ke jalan yang benar. Dan tidaklah perenungannya itu kecuali akan menambah rasa rindu akan kebaikan dan kebenaran. Kalau antum merenung, kemudian Allah Ta'ala luruskan hatinya, Allah kembalikan dia ke jalan benar, tidaklah tafakkur antum itu kecuali akan menambah rasa rindu kekebenaran. Rindu kekebenaran itu lezat sekali. Rindu kekebaikan, rindu terhadap teman-teman ngaji, atau rindu terhadap ustadz yang ngajarin antum, bukan karena apa-apa, karena ilmunya, karena kebersamaan di bawah rahmat Allah, itu lezat sekali. Bahkan itu kerinduan yang membuat tangan antum menengadah ke atas. Orang kadang-kadang rindu dengan perempuan, rindu dengan mantan. Itu apa? Emang bakal doa gini? Kalaupun itu aneh. Karena rindu dengan perzinahan, rindu dengan kemaksiatan, itu gak kayak gini mainnya. Khayalan jadinya. Tapi kalau misalnya rindu akan kebenaran, rindu akan kebaikan, antum lihat dulu teman kalian aja, antum lihat, ingat dulu waktu belajar bersama, antum akan doa, pasti. Kalau antum betul-betul, rindunya betul, lillahi ta'ala, antum akan langsung minta sama Allah. Minimal minta, ya Allah, mungkin di dunia ini anak gak kumpul lagi sama mereka. Mungkin antum sudah kemana ketika itu. Di antara antum ada yang ke Madinah mungkin misalnya. Ada di antara antum ada yang tiba-tiba dakwah di Lombok misalnya. Ya. Misal aja. Reksi misalnya bertugas di Filipina misalnya. Iya. Keinget Abu Khalid. Kemudian keinget dengan Ibnu Fulan. Ya. Yang susah diejak nama bapaknya. Ya. Keinget dulu anak sama dia talibul ilm. Ya, Masya Allah. Tapi gak ada akses buat ketemu lagi sekarang misalnya. Itu tidak ada kerinduan yang selezat itu. Kemudian pasti hasilnya kalau antum betul rindu karena Allah, pasti antum akan minta sama Allah. Ya Allah, beri doakan kebaikan, bukan doakan laknat, doakan kebaikan. Ya Allah, pertemukan saya dengan dia suatu saat, ya Allah, kalau enggak di dunia di akhirat. Begitu. Adapun orang yang lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsunya, maka janganlah dia menyalahkan siapa selain dirinya sendiri, ya. Baik. Mungkin cukup untuk yang manhaj nutut ilmu ini. Insyaallah kita teruskan pada waktu lain insyaallah taala. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.